Mitra Bisnis Jawa Pos menulis, dalam rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang baru, pemerintah akan mewajibkan calon kepala daerah memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun bekerja di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, atau menjadi pengurus parpol atau ormas yang berbadan hukum. Dengan kata lain, melarang tokoh-tokoh baru yang tidak berpengalaman untuk maju. Juga ada gagasan gubernur tidak lagi dipilih langsung, tapi oleh DPRD, yang juga berarti menguburkan kesempatan calon independen. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum tata negara, Jimli Asidiki. Pak Jimli, apa komentar Anda? Iya, saya kira kalau menyangkut perubahan pola pemilihan dari langsung tidak langsung secara konstitusional nggak ada masalah. Boleh aja itu soal pilihan aja. Kalau dia pengurus parpol, boleh. Nah, itu yang diskriminatif. Nggak benar itu. Kalau soal pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD, boleh aja. Boleh saja. Itu kan karena pilihan sama-sama konstitusionalnya langsung maupun tidak langsung. Sebenarnya, bagaimana Bapak menilai Undang-Undang Pemda saat ini? Apa plus dan minusnya, Pak? Evaluasinya adalah bahwa pemilihan kepala daerah sekarang ini dianggap tidak efisien, gitu ya, menciptakan sistem politik yang sangat tidak efisien. Semua harus dipilih langsung. Nah, jadi ada ide, ada yang tidak langsung dipilihnya. Nah, muncullah ide kepala daerah, gubernur dipilih tidak langsung. Boleh apa enggak? Ya menurut saya tidak apa-apa, boleh aja. Dipilih langsung atau tidak langsung itu sama-sama konstitusional, boleh. Ya kalau selama ini kan tidak ada masalah, sudah baik-baik aja. Cuma pandangan yang berkembang itu kan inefisiensi semuanya harus pemilihan kepala daerah langsung gitu loh. Jadi ada evaluasi terhadap sistem pemilihan langsung. Itu aja yang jadi pertimbangan. Sehingga muncullah ide supaya pemilihan tidak langsung. Itu kira-kira. Itu ya. Tapi kalau maksudnya adalah untuk efisiensi, pertanyaannya kenapa mesti hanya gubernur? Kenapa nggak bupati? Bupati kan lebih banyak. Jadi kalau saya sih lebih mending bupati yang dipilih tidak langsung. Gubernur sama wali kota biar aja pilih langsung tetap gitu. Atau gubernur dan bupati sama-sama tidak langsung, wali kota saja yang langsung. Itu bisa juga pilihan kedua, ya kan? Tapi kalau memang mau realistis gitu, ya sudah bupati saja yang dipilih tidak langsung. Kenapa? Alasannya karena itu pedesaan. Jadi sebaiknya bukan gubernurnya, tapi bupati yang ditetapkan untuk dipilih tidak langsung. Demikian pakar hukum tata negara Jimli Asidiki. Saya Wendy Lim.